Konsultasi Syariah. Hukum memasang wallpaper. Pertanyaan: bagaimana hukum memasang wallpaper? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat safar untuk berperang. Kemudian aku mengambil kain yang kupasang menutupi dinding pintu. Ketika beliau pulang, beliau melihat kain itu dan nampak beliau tidak menyukainya. Kemudian beliau menariknya dan melepasnya, serta bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk menutupi dinding dengan kain. Hadis riwayat Muslim. Yang dipahami para ulama, larangan ini sifatnya makruh dan tidak haram. Di antaranya An-Nawawi, beliau mengatakan, para ulama berdalil bahwa dilarang menutupi tembok atau menghiasinya dengan kain. Dan larangan ini sifatnya makruh, tidak sampai haram. Inilah pendapat yang benar. Syarah Sahih Muslim. Fatwa yang sama juga disampaikan Imam Ibnu Baz. Tidak menutupi dinding dengan wallpaper lebih baik dan lebih afdol. Mengingat hadis, kita tidak diperintahkan untuk menutup dinding. Hanya saja, ini tidak dilarang dan tidak haram. Karena menutup dinding tidak dilarang menurut yang saya tahu. Ini boleh sekalipun meninggalkannya lebih afdol. Sehingga tidak masalah jika ada yang memasang untuk hiasan atau menutup debu atau karena alasan lainnya, meskipun tidak ditutup lebih afdol. Demikian fatwa Imam Ibnu Baz. Dan ada juga sebagian ulama yang menekankan agar tidak memasang wallpaper dengan pertimbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik penutup dinding milik Aisyah dan melepasnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, ulama lainnya mengatakan bahwa konteks hadis tidak menunjukkan haramnya memasang penutup dinding. Namun di sana hanya meniadakan perintah untuk menutup dinding. Dan tidak ada perintah, tidak menunjukkan adanya larangan. Hanya saja mungkin seseorang berdalil dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menarik dan melepasnya. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.